Dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dan yang lainnya, al-haraj muqaddimatul qatl. Min al-hizbiyah wal-asabiyah wa ghairiha. Demikian makna yang dikatakan oleh beliau Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Al-haraj adalah keadaan-keadaan yang bisa memicu pertumpahan darah. Apakah itu fanatisme golongan, ataupun bentuk fanatisme yang lainnya yang lepas tentunya dengan tanpa kendali syariah yang mulia. Maka di saat yang seperti ini, ketika permusuhan sangat mudah untuk dipicu, maka diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk setiap kita mengeratkan hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan menekuni setiap ibadah. Sebagaimana yang telah kita ingat, upaya seorang hamba untuk menekuni ibadah, memperhatikan sisi keikhlasan dan sisi al-mutaba'ah, merupakan kebahagiaan tersendiri. Dia perhatikan. Dan inilah yang disyaratkan oleh para ulama. At-tafaqquh fid din. Upaya untuk bertafaqquh dalam agama merupakan jalan keselamatan. Dalam bahasa yang lainnya, Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala belum mengisyaratkan dengan perkataannya at-tasfiyatu wa tarbiyah, mewarnai umat dengan at-tasfiyah wa tarbiyah. Dua perkara tentunya yang jika ini terwujudkan, subhanallah, pintu-pintu fitnah itu tentunya akan semakin tertutup. Dan sekiranya fitnah itu melanda, kita bisa mengetahui jalan yang selamat. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya. Orang yang beribadah, menekuni ibadah di masa haraj, itu laksana berhijrah kepadaku. Demikian fadilah keutamaan. Tentunya dengan memperhatikan keutuhan dari setiap ibadah yang dia lakukan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengingatkan bahwa seorang muslim ketika melakukan sesuatu, atqanahu, dia berupaya untuk memaksimalkan. Sehingga setiap hari dia memperhatikan. Dari perkara akidah yang harus selalu dan selalu kita perhatikan, yang ada kalanya kalau kita membiarkan akan tanpa sadar terkontaminasi, terkotori keyakinan kita dari arah yang ada kalanya kita tidak menyadarinya. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, ada kalanya lepas melalui perkataan kita yang di sana ada muatan kesyirikan ataupun yang lainnya dengan tanpa sadar. Apalagi seorang ahlu sunnah. Dibimbing. Dan diingatkan untuk selalu memiliki kepekaan terhadap urusan tauhid. Ketika kita katakan peka terhadap urusan tauhid, tentunya peka terhadap segala bentuk kesyirikan yang akan menodai tauhid, keyakinan dia terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-kali untuk merasa aman dari bencana kesyirikan. Sekiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang setiap hari selalu mewaspadai dirinya dari kesyirikan dan berdoa kepada Allah, di antara penggalan doanya, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka fima la na'lam. Lalu bagaimana dengan kita? Bahkan lebih jelas lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan akan kekhawatiran dari kesyirikan yang akan menimpa umatnya, dari ragam kesyirikan. Apakah itu syirkul akbar ataukah syirkul asghar? Apakah itu syirkul akbar ataukah syirkul asghar? Dan ini yang harus selalu kita ingat. Kemudian juga tentunya menekuni amalan dari kesempurnaan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Fauzan hafizahullah ta'ala wa ra'ah, seseorang itu dalam melakukan amalan memperhatikan rukunnya, kewajibannya, perkara-perkara yang disunnahkan atau yang mustahab, apa yang menjadi tatawwu, jadi ikuti dengan mengetahui perkara-perkara yang haram, yang dilarang, apa yang makruh dan apa yang mubah, untuk kesempurnaan suatu amalan. Sehingga dari setiap apa yang akan kita lakukan, semakin kita mengetahui bagaimana sisi yang harus kita perhatikan. Kita berwudu, kita tahu bagaimana cara menggunakan air. Setiap hari kita berinteraksi tentunya, kita harus tahu al-fiqh, bagaimana bermuamalah dengan air. Bagaimana cara mandi besar. Sekiranya kita telah mengetahui bahwasanya membasahi atau mandi secara menyeluruh, katakan sudah sah, maka kita ingin mengetahui apa yang sunnah. Apa yang sunnah? Sehingga menekuni dari setiap amalan dengan cara yang seperti ini jalan keselamatan bagi kita. Bukan perkara yang kecil. Menyibukkan dengan perkara yang seperti ini, subhanallah. Sehingga seorang tertuntut untuk selalu talabul ilm. Di dalam dia melakukan salat, belumlah lagi tentunya dari keseharian kita yang tidak bisa lepas tentunya dari warna syariah yang mulia dan agung. Kita berniaga, kita berinteraksi, kita melakukan sekian banyak perbuatan-perbuatan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengingatkan kepada kita, badiru bil a'mal, bersegeralah kalian untuk beramal, melakukan ketaatan-ketaatan sebelum datangnya, bahkan kata beliau, fitanan kaqta'il lailil mudhlim. Bagaimana fitnah-fitnah ini terus bertebaran dan semakin banyak, dan sebuah fitnah yang datang Sekiranya seseorang bisa selamat dari satu fitnah ini, maka yang perlu kita ingat, bentuk daripada fitnah ini tidak akan menghilang diiringi dengan bertambahnya bentuk cobaan-cobaan yang lainnya dan fitnah-fitnah yang lainnya. Maka kata Rasulullah, seperti potongan-potongan malam yang semakin gelap. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk bersabar dalam menekuni dan mengamalkan tentunya setiap perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya pada penutup beliau menyatakan, qala Syekh Muhammad al-Imam hafizahullah ta'ala, dalam menutup poin ini beliau berkata, falinulazima adhkar as-sabah, atau sebelumnya beliau menyatakan kepada kita semuanya, hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, أن يقينا شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه وشر الشيطان وشركه. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita dari kejelekan diri kita. Subhanallah, belum mengisyaratkan kepada kita sesuatu yang pasti ada dalam kehidupan kita. Tiga perkara. Dan sejauh mana Allah memberikan perlindungan kepada kita terhadap tiga perkara ini, maka disitulah kelapangan dan ketenangan. Yang pertama kata beliau, syarri anfusina, kejelekan diri kita. Setiap kita tentunya dengan lemahnya keimanan kita, dengan penuh keyakinan dan kesadaran kita mengakui apa yang ada pada diri kita, akan sangat banyak kejelekan yang muncul dari hawa nafsu kita, yang selalu tentunya berupaya untuk selalu terpuaskan dari setiap bisikan-bisikan kejelekan yang ada pada kita. Na'udzubillah. Setiap kita pasti ada pikiran-pikiran yang memiliki sifat kejelekan. Dan sekiranya Allah tidak menjaga dari apa yang menjadi bisikan dari diri kita, yang muncul dari diri kita, na'udzubillah, apa jadinya? Yang kedua, wa syarri syaitan, pihak yang kedua dari syaitan. Kalau tadi tentunya kita katakan sifatnya intern atau internal, yaitu dari diri kita, dari dalam diri kita. Yang kedua, wa syarri syaitan, yang sifatnya eksternal, dari luar, yaitu syaitan, yang tidak akan pernah melepaskan bisikan kejelekan sampai kita wafat. Wasyirkih, dan sekutu syaitan. Ini juga dari luar yang sifatnya eksternal. Sekutu syaitan dari kalangan manusia. Ingat hadirin, bahwa syaitan tidak pernah, kalau boleh kita bahasakan, tidak pernah terbersit untuk melepas kita dari jeratan dan godaannya selama kita masih bisa bernafas. Na'udzubillah. Makanya kata Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau mengingatkan dalam sebuah maknanya, saya nukilkan maknanya, ketika dalam keadaan sehat, dalam puncak vitalitas sebagaimana kita rasakan, kekuatan fisik masih ada pada diri kita, Kita sudah kalah dengan syaitan dan sekutu syaitan. Maka jangan menganggap dan jangan terfikirkan di benak kita ketika fisik kita lemah dan sakit, kita mampu untuk mengalahkan bisikan dan jeratan syaitan dan sekutunya. Itu yang perlu kita ingat. Karena pertolongan Allah terhadap seorang hamba sejauh mana hamba ini menolong agama Allah, maka pada saat itulah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan. Makanya tidak ada kata bagi kita dan sebuah tipu daya syaitan ketika ada dalam benak kita, nantilah saat saya sudah lapang, tidak ada kesibukan, saya akan melakukan demikian dan demikian. Nantilah saat saya sudah tua, sudah pensiun, saya akan demikian dan demikian. Nantilah kalau saya dalam keadaan demikian, saya akan melakukan demikian dan demikian. Subhanallah, seakan-akan batasan nyawa yang berada dalam tubuh kita itu berada di tangan kita, sehingga kita bisa menyatakan perkataan demikian. Dan seakan-akan kita bisa menang. Saat ini saya boleh kalah katanya dengan godaan syaitan ataupun yang lainnya, tapi nanti insyaallah katanya. Dan yang paling parah dikatakan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, ketika sudah terkena dengan jeratan dari harapan-harapan yang asalnya disandarkan kepada Allah, luasnya rahmat Allah, tetapi apa yang dia yakini ini membawa dia untuk menceburkan dirinya dalam kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu diingatkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Dan itu adalah atau di kalangan kaum muslimin, di kalangan para talabatul ilm terkhususnya, ada kalanya muncul bayangan sama yang dikatakan oleh beliau. Alah, tidak apa-apa, selama saya tidak syirik, tidak bid'ah. Kan inna allaha la yaghfiru an yushraka bih, katanya. Kenapa kamu demikian? Bukan ini perkara yang haram. Ah, enggak apa-apa, yang penting saya tidak syirik, yang penting saya tidak berbuat bid'ah, katanya. Itu penyakit parah. Diingatkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Dia lupa. Tatkala dia menyelisih sunnah, menyelisih daripada sebuah perintah, dia lupa bahwa Allah mengancam orang ini akan terjatuh dalam perkara kesyirikan dengan tanpa sadar. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ. Perhatikan, أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaknya mereka hati-hati. فَلْيَحْذَرْ, setiap atau siapa saja mereka yang menyelisihi akan perintahnya, أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ, ini saya akan ditimpakan kepada mereka fitnah. Dan kita ingat apa yang ditafsirkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Menyelisih sunnah, musibah yang mengancam, terjerembab dalam kesyirikan. Na'udzubillah. Terjerembab dalam kesyirikan. Pelan, tapi masya Allah. Bahkan ada kala terjerembab dalam perkara-perkara yang bisa menjadikan dia keluar dari agama. Dan bagaimana kita mengetahui dan melihat yang sebagian hanya beralasan yang penting dan syirik, tetapi akhirnya terjerembab meninggalkan perkara-perkara yang Allah wajibkan, meninggalkan salat secara pelan, berjalannya waktu, terperdaya dengan sesuatu yang seharusnya bukan seperti ini caranya berinteraksi, tentunya dengan hadis dan ayat. Seharusnya berinteraksi terutama dengan ma'rifatullah, dengan nama-nama dan sifat Allah sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ketika kita mendengarkan tentang luasnya ampunan Allah, luasnya rahmat Allah, menjadikan semakin kita dekat kepada Allah, tidak berputus asa dan yang lainnya. Seperti ini seharusnya, tetapi dibawa dengan atau kepada perkara yang lainnya. Ini tipu daya syaitan. Maka ketika seorang dijaga dari tiga perkara ini, kebahagiaan. Yang pertama, kejelekan dirinya, diri kita. Yang kedua, kejelekan dan bisikan syaitan. Yang ketiga, sekutu syaitan. Maka dalam mukaddimah selalu kita membaca atau sering kita membaca, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Coba perhatikan, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan-kejelekan diri kami dan kejelekan-kejelekan amalan-amalan kami. Subhanallah. Kalaulah Allah berkehendak untuk menghukum kita dari setiap dosa yang kita lakukan, Subhanallah, tidak akan bisa kita berjalan di atas muka bumi ini. Sekiranya setiap dosa yang kita lakukan, coba kita melihat dengan secara sederhana. Kita kembali seumpamanya kepada panca indera yang ada pada kita. Sekiranya setiap dosa dari apa yang kita lakukan ini, Allah memberikan hukuman secara langsung, apa jadinya? Maka di sini kita membutuhkan dan sangat fakir tentunya dengan perlindungan Allah dari setiap kejelekan yang muncul dari diri kita. Dan tidak menutup kemungkinan dari dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, Allah segerakan hukuman. Tidak menutup kemungkinan untuk Allah mensegerakan, mengazab, menurunkan, mensegerakan hukuman kepada pelaku dosa. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada setiap kita, siapapun kita, dalam keadaan apapun yang ada pada kita, Allah ingatkan, jangan merasa aman daripada musibah, jangan merasa aman daripada hukuman Allah Subhanahu wa taala. Coba kita mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, apakah penduduk negeri bisa merasa aman? Afa amina ahlul qura ay yatiya ba'suna dhuha wa hum yal'abun. Apakah mungkin seorang itu bisa merasa aman, penduduk negeri itu bisa merasa aman, yang secara tiba-tiba di waktu dhuha datang musibah dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan diperincikan dalam ayat-ayat yang sebelumnya bagaimana seorang itu apakah bisa merasa aman yang tiba-tiba datang musibah di tengah malam tatkala kita dalam keadaan terlelap. Allah timpakan musibah, siapa yang tahu? Dan Allah Maha berkuasa tentunya. Makanya tidak menutup kemungkinan untuk Allah mensegerakan ketika Allah menginginkan. Allah segerakan hukuman. Wa ma'udzu billahi wa nasallallahu salama. Makanya hadirin, semakin kuat keimanan seorang, semakin tidak merasa aman dari kesyirikan, dari dosa, dari kejelekan yang ada, yang sehingga dengan seperti ini dia semakin bertakarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian beliau mengingatkan kepada kita dalam upaya membentengi tiga bentuk kejelekan yang selalu menyertai kita, kata beliau, falinulazima adkar as-sabahi wal masai wal naumi wal yaqdhati wa ghairiha. Hendaknya setiap kita nulazim, selalu kita jaga, kita perhatikan, kita tekuni zikir-zikir pagi dan petang. Coba ikhwati fillah, kalau antum perhatikan ma'ani al-adhkar yang dibaca Nabi, yang selalu dibaca Nabi, zikir pagi dan petang, menakjubkan. Dan alhamdulillah tentunya sudah dipaparkan kepada antum fiqhul adhkar di malam Rabu tentunya, bagaimana fiqh dan makna dari zikir-zikir yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menakjubkan. Semuanya kalau kita perhatikan bentuk perlindungan, permohonan perlindungan kepada Allah, taubatnya seorang hamba kepada Allah. Kita perhatikan. Kalau kita lihat, yang belum hafal tentunya, kalau kita lihat di Arab Saudi, antum lihat, biasanya mereka kalau sudah sore, itu mereka mengeluarkan seperti kertas, berapa lembar, isinya zikir-zikir pagi dan sore. Antum akan lihat kalau di masjid, selepas sholat asar umpamanya, selesai mereka membaca zikir-zikir yang disyariatkan setelah sholat, mereka mengeluarkan kertas, mereka baca. Mereka ambil waktu 15 menit atau lebih daripada itu untuk mereka baca. Kemudian mereka simpan. Itu biasa. Ketika mereka tidak bisa menghafalkan. Karena subhanallah, tidak hanya sebuah permohonan, tapi di situ ada ittiba dan ihya us-sunnah. Ini tentunya yang harus kita perhatikan. Kemudian juga wanaum, zikir sebelum tidur, menakjubkan. Bahkan tidur ini tidak salah untuk kita katakan ada fikihnya. Seperti seorang, seperti kita katakan, akan melakukan perkara yang wajib. Coba antum perhatikan, disunahkan dalam keadaan apa? Bersuci seumpamanya. Bagaimana letak tangan kita yang pertama kali ketika kita rebah? Zikir apa yang kita baca? Kita membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Membaca ayat kursi, membaca ini dan itu. Membaca umumnya di antara zikir yang diajarkan oleh Nabi. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha kama tahfadu bihi ibadakus salihin. Ya Allah, sekiranya Engkau tahan nyawa kami ya Allah, maka rahmatilah nyawa itu. Dan sekiranya Engkau kembalikan nyawa itu ya Allah, sayangi dia sebagaimana Engkau sayangi hamba-hambamu yang saleh. Subhanallah. Dan doa yang lainnya, kalau kita ingin membaca masya Allah, doa fiqh sebelum tidur, waliyakullah, dan doa terjaga. Bagaimana ketika terjaga di tengah malam, apa doanya? Dan ketika terjaga di pagi hari, apa doanya? Semua ada bimbingannya. Wagaira dan aktivitas yang lainnya. Kenapa perlu kita perhatikan? Kalau kita tidak terjaga, sekiranya Allah tidak menjaga, maka yang selalu menempel kita ini, yang selalu menyertai kita akan lebih dominan. Dan akan lebih kuat pengaruhnya. Kejelekan diri kita, kejelekan yang sentiasa dibawa dan dibisikkan oleh syaitan dan sekutu syaitan yang tidak pernah lepas, selalu menyertai kita. Maka di sini kita tertuntut untuk menjaga dengan zikir. Tidak mampu untuk selalu kita berzikir. Kita baca zikir yang sifatnya terjadwal dari waktu yang telah ditentukan. Zikir pagi hari dan zikir di sore hari. Untuk terjaganya tentunya diri kita dari beragam kejelekan. Dan tidak ada yang lebih selamat tentunya melebihi daripada orang yang Allah jaga agamanya, kehidupannya, sehingga berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan Allah ridha dengannya, menggapai husnul khatimah. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.